بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita hadis arba'in wa tidimatul khamsin. Kita memasuki hadis ke-45 kita sebutkan wa'an Jabir ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول beliau mendengar Rasulullah SAW di tahun Fathu Makkah beliau berkata إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, bangkai babi dan berhala. Fakila ya Rasulullah, ara'aita syuhum al-maitah, bagaimana menurutmu lemak dari bangkai ini? Bangkai tadi haram dijual belikan, tapi kami bisa mengambil lemaknya, daging putihnya itu, untuk dimanfaatkan atau dijual belikan, boleh tidak? Fa innahu yutla biha suhun, karena manfaatnya banyak dengan lemak itu untuk bahan mengecat kapal, kapal laut. Wa yudhanu bihal julud, juga untuk meminyaki kulit. Wa yustas bihu bihan nas, dan juga orang pakai untuk dian, untuk pencahayaan. Ini zaman itu pakai api, dan minyaknya bisa dengan lemak ini yang dicairkan, dipanaskan. Qala la wa haram. Tapi jawaban Rasulullah tetap tidak boleh. Itu haram semua. Kemudian qala Rasulullah SAW. Dan Rasulullah katakan, qatalallahu al-yahud, inna Allah harrama alaihim al-syuhum, fa'ajmaluh, thumma ba'uh, fa'akalu thamanah. Allah perangi orang-orang Yahudi itu karena Allah haramkan bagi mereka lemak, tapi mereka berbuat makar, di mana lemak itu mereka bekukan, lalu mereka jual dan mereka makan dari uang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, di dalam hadis pertama Di awal kita lihat Rasulullah katakan innallaha wa rasulahu haram. Allah dan Rasulnya mengharamkan. Mungkin kalau diperhatikan ada yang bertanya kok fi'ilnya mufrad sementara fa'ilnya yang mengharamkan musanna, dua, Allah dan Rasul. Semestinya dengan tasniyah innallaha wa rasulahu harrama, dua. Tapi di sini mufrad harrama. Walaupun ada lafadz riwayat yang memang dengan tasniyah innallaha wa rasulahu harrama. Dengan demikian para ulama menjelaskan kalau yang ifrad seperti ini harrama, maka fi'il ini kembalinya kepada Rasulullah saja. Ini wa rasulahu harrama. Harrama ini fa'ilnya Rasulullah SAW yang terdekat. Sehingga takdirul kalam tahrim pengharaman yang kembalinya kepada Allah mahdzuf, tidak disebutkan. Takdir al-kalam begini. Innallaha harrama wa rasuluhu harrama. Allah mengharamkan, Rasulnya pun mengharamkan. Begitu. Itu sama seperti ayat. Wallahu wa rasuluhu ahakku an yurzuhu. Dan Allah serta Rasulnya lebih berhak untuk mereka cari keridhoannya. Wallahu wa rasuluhu ahakku an yurzuhu. Ahak ini kembali kepada Rasul dalam ayat. Wa rasuluhu ahakku an yurzuhu. Takdirul kalam. Allahu ahakku an yurzuhu. Rasuluhu ahakku an yurzuhu. Kedalik. Sebagaimana Allah berhak untuk mereka cari ridhonya, demikian pula Rasul berhak untuk mereka cari keridhoannya. Kembali kepada hadis, Jabir mendengar Rasulullah mengharamkan di tahun Fathu Makkah empat perkara ini, mengharamkan khamer, bangkai, khinzir, dan berhala. Sengaja ini Rasul sampaikan di Fathu Makkah karena banyak kufar yang masuk Islam saat itu. Sementara mereka ma'ruf memakai dan menjual belikan ini semua. Khamer, babi, berhala, bangkai. Makanya agar mereka semua tahu bahwa ini gak boleh dalam Islam, haram. Maka di saat itu Rasul sampaikan. Berarti tidak harus pengharaman itu terjadi di saat itu. Pengharamannya mungkin sudah lama sebelum ini. Minta di agar kufar pada tahu semua, maka Rasul sampaikan kepada mereka. Baik. Yang pertama Rasul haramkan adalah khamr. Dan khamr seperti disebutkan ummul khaba'ith, induknya kejelekan-kejelekan. Karena yang meminum ini dalam keadaan mabuk, sakran, ya akan berbuat atau berbicara segala sesuatu layaknya orang gila. Hilang kehormatannya, hilang kewibawaannya. Yang dia gak sadar, hilang akalnya. Dan kalau sudah seperti itu, sangat mungkin, sangat mudah jatuh pada yang haram-haram lainnya. Kemaksiatan lain akan mudah dia lakukan, kesadarannya hilang. Maka dengan demikian, khamr mendatangkan kejelekan yang lain, mendatangkan maksiat yang lain. Umul khaba'ith. Sementara Islam datang menjaga akal pikiran manusia tidak dirusak. Sementara khamr merusak itu. Akal itu mahal, berharga. Kalau tidak, orang hilang kehormatannya karena nggak ada akalnya. Kamu lihat na'udzubillah misalnya, sallallahu alaihi wasallam. Orang gila di jalan, mungkin dia terpanjang, terbuka, terlihat auratnya, nggak peduli dia. Ini karena nggak ada akalnya. Sama khamr pun begitu, bisa berbuat hal-hal yang na'udzubillah gitu. Nah, akal dan kesadarannya hilang. Umul khaba'ith. Yang kedua, al-maitah bangkai. Bangkai ini diharamkan. Dalam Quran juga disebutkan maitah tidak dihalalkan kecuali untuk keperluan darurat. Orang sudah dalam keadaan kelaparan sangat, kalau tidak makan dia akan bisa mati. Karena terjaganya kehormatan dia, dilarang dan diharamkan memakan bangkai. Diperkecualikan dari bangkai itu kulitnya. Ini boleh diambil kulitnya, dimanfaatkan untuk apa? Tempat duduk, tempat minum. Nah, tentunya ketika itu telah disamak melalui proses dijemur, kasih garam ini itu. Di Bukhari Muslim boleh orang memanfaatkan kulit bangkai setelah melalui proses penyamakan. Yang ketiga, khinzir. Ini kita tidak boleh jual belikan, nggak boleh dimakan. Dan kaidahnya, setiap binatang yang haram dimakan, setiap binatang yang haram dimakan, maka sama haram, baik itu dalam keadaan dia bangkai ataupun disembelih. Tidak dikatakan, oh itu haram kalau bangkai, nanti sendiri. Berarti sembelih dengan benar boleh, haramlah tetap haram. Mau kamu sembelih, mau kamu dapat bangkai, bagaimanapun juga daging itu haram. Seperti khinzir. Yang keempat adalah berhala. Ini tidak boleh dijual belikan, tidak boleh pula dimiliki, simpan atau dimiliki. Karena berhala dibuat untuk disembah, Tuhankan selain Allah, yang wajib dihancurkan. Kecuali kalau sudah tidak menyerupai berhala. Misalnya untuk bangunan atau apalah. Misalnya itu berhala dari kayu, patung gitu, bentuk ya, Tuhan yang mereka sembah. Maksudnya setelah dihancurkan, kayu-kayunya itu dimanfaatkan mungkin untuk atap atau untuk apa di rumah, yang sudah tidak terbentuk lagi berhala, tidak terlihat lagi kalau itu berhala, maka itu boleh. Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini, saat mereka bertanya bagaimana kalau lemaknya ini kita bakar karena berguna untuk mencat perahu, kapal, meminyai kulit, dan untuk bahan penerangan api. Apa berarti halal kami untuk menjual belikannya? Semula adanya manfaat-manfaat dari barang yang dijual belikan menjadi dia halal. Semula begitu seharusnya. Semula seharusnya jual belinya pun sah. Tapi tidak. Rasul katakan tidak, itu haram. Ini jual belinya tetap haram. Huwa haram. Ini kembalinya kemana? Saat Nabi ditanya dan beliau jawab, tidak, dia haram. Syafi'i dan beberapa fuqaha lain berpendapat dia haram, yakni jual belinya. Jual belinya yang haram. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan dia haram, yakni haram pemanfaatannya. Haram untuk dimanfaatkan, diambil gunanya itu tidak boleh. Artinya seperti bangkai tadi tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Tidak boleh ambil keuntungan darinya. Kecuali yang ada dalil. Dan dalil yang ada cuma menyebutkan pemanfaatan kulitnya. Setelah disamak. Lalu di dalam hadis, Nabi katakan, qatalallahu al-yahud. Allah laknat Yahudi. Karena mereka dilarang dari emak, mereka ambil emaknya, mereka simpan. Nah, kalau mereka juga belikan, mereka makan uang yang mereka dapat. Ini hilah. Hilah itu akal-akalan mereka untuk terhindar dari syariat. hilah usaha mereka untuk bisa langgar apa yang Allah larang dengan cara-cara licik. Karena antum tahu lemak tentunya kan kaku atau apa cukup keras gitulah kayak daging. Yaqut ajmalu, mereka bakar atau mereka panaskan sehingga meleleh itu lemak. Saat meleleh baru mereka jual belikan. Kalau ditegur kata mereka, ini kan cair, minyak cair yang diharamkan kan lemaknya. Begitu makar dan di budaya mereka. Sementara Allah jika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan nilainya untuk dijual belikan. Hanya itu akan jelek untuk mereka. Dari Rasulullah SAW. Hadis jelas menunjukkan empat perkara ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Biar mereka sadar. Dan penjelasan ini beliau katakan di Fathu Makkah terakhir-terakhir sebelum beliau wafat dan kumpul di situ orang terutama yang baru masuk Islam agar mereka tahu haramnya itu. Yang ketiga, yang Allah haramkan sesuatu maka diharamkan menjual belikannya, diharamkan nilainya untuk mereka ambil. Hadis pula berarti haramnya hilah. Orang berusaha menghindar, bisa lepas dari tuntutan ini itu dengan hilah, dengan cara-cara licik seperti Yahudi tadi, haram. Hilah itu haram. Untuk mempermainkan syariat Allah. Hadis tentunya menunjukkan hilang permainan mereka untuk sampai bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu jelas haramnya. Sampai menghalalkan yang Allah haramkan, maka semakin haram perbuatan tersebut. Dan Yahud juga dalam hadis menunjukkan mereka ahlul hiyal, paling pintar untuk akal-akalan mempermainkan orang seakan itu benar, padahal mereka ingin menghalalkan apa yang diharamkan, artinya jadi mubah bagi dia. Berarti pula hadis menjelaskan peringatan agar umat ini tidak ikut-ikutan seperti Yahudi. Tidak ikut mempermainkan syariat dan hilah-hilah tertentu. Misalnya, dia tahu besok Ramadan, maka sengaja dia safar kebagian untuk tidak terkena kewajiban puasa. Padahal nggak ada perlunya dia safar ke negeri itu atau ke kota itu jauh. Memang tujuan dia supaya enggak terkena kewajiban beribadah. Semakna dengan itu, hilah orang ya hal-hal yang dilarang atau supaya dia mendapat rukhsah. Misalnya orang punya harta sekian, kalau berputar satu tahun, maka dia kena kewajiban zakat mengeluarkan sekian. Nah, supaya dia gak kena, sebulan atau dua bulan sebelum satu tahun itu, dia keluarkan hartanya, diambil misalnya untuk fakir miskin atau semisalnya. Padahal tujuan dia agar berkurang nisabnya, sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Walhasil itu beberapa permasalahan dalam hadis. InsyaAllah kita kaji lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Bisa satu soal, Ustaz? Satu boleh. Jangan lebih. Tentang khinzir tadi. Di dalam sekarang bidang perobatan, ada setengah obat atau ya obat untuk menyembuh lah. Ada yang datang dari dokter sendiri yang mengatakan penyakit tertentu itu obatnya perlu dicampur dengan, ataupun obat itu datang dalamnya ada unsur-unsur khinzir. Tidak ada obat lain yang bisa mengobatinya kecuali obat yang ada tercampur khinzir itu. Kalau dalam Islam bagaimana Ustaz? Apakah kita terjatuh dalam darurat untuk mengambil obat itu atau tidak? Nah, mungkin sebagai dasar kita tahu yang Rasul katakan, innallaha lam yaj'al shifa'a ummati fima harrama 'alaihim. Allah enggak akan jadikan obat dari penyakit yang menimpa umat ini ada yang Allah haramkan. Enggak akan yang Allah haramkan itu menjadi obat yang menyembuhkan. Tapi itu dasar pertama. Kedua, yang mengandung babi atau lemak babi, seringnya yang kita tahu ya, wallahu a'lam, itu sekedar lewat saja dengan tujuan tertentu, artinya dilewatkan di lemak babi agar lebih banyak ininya atau itunya begitu, artinya dalam proses. Begitu selesai proses berikutnya dibersihkan dari lemak itu. Sehingga ketika dikonsumsi, ketika kita minum, sudah bersih sama sekali, enggak ada babinya, kandungan babinya. Saat prosesnya na'am ada mengandung, tapi setelah itu mereka bersihkan. Nah, yang seperti ini fatwa masyayikh kita membolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jadi kalau yang berunsur haram, Ustaz, khamar, yang memang jelas ada khamar, ada ini semua memang ikut yang pertama tadi hadis Nabi bahwa itu tidak ada baiknya untuk obat. Naam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.